karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah, bab la yadhbah lillah bimakanin yadhbahu fihi lighairillah. Bab tidak diperbolehkan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa digunakan untuk sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari judul bab ini, yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah larangan menyembelih di tempat yang biasa digunakan peribadatan oleh orang-orang kafir, walaupun tujuan menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dikenal di sebuah tempat ada petilasan wali fulan di daerah tertentu, ada sebuah tempat keramat yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai petilasan wali fulan. Ini dulu tempat meditasinya wali fulan, tempat merenungnya wali fulan. Di tempat tersebut biasa disembelih berbagai macam hewan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan sembelihan di tempat tersebut walaupun sembelihannya adalah sembelihan yang syar'i. Baik sembelihan kita tujuannya untuk nasikah, ya, akikah yang dikaruniai anak, disunahkan bagi yang mampu untuk melakukan nasikah di hari yang ketujuh, 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Ketika menyembelih, tidak diperbolehkan menyembelih di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir musyrik sebagai tempat sembelihan untuk tuhan-tuhan mereka. Ya. Walaupun niatan kita syar'i, sembelihan kita syar'i, tata cara dalam penyembelihan juga sesuai dengan syariat, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Namun tidak diperbolehkan kalau dilakukan di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir untuk menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga larangannya berkaitan dengan tempat pelaksanaannya. Termasuk pula yang sebentar lagi akan tiba, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menyembelih hewan kurban. Tidak boleh kita melakukan sembelihan kurban, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, baik itu kurban menggunakan sapi atau kambing atau onta, di lapangan yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasoro misalkan untuk menyembelih sembelihan mereka untuk tuhan mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak boleh. Ya. Tidak ada tempat yang lain, Ustaz. Itu sudah tempat yang biasa digunakan oleh desa kita yang kebetulan campur antara muslim dengan non-muslim. Di situ sudah tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih. Kalau orang-orang Nasara menyembelih untuk tuhannya, orang-orang Hindu menyembelih untuk Tuhannya ya di situ, ya kita Muslim juga ikut di situ Ustaz. Tempatnya memang diperuntukkan untuk sembelihan, tidak boleh. Ya, sembelih di halaman rumah kita, ya kan ibadin azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa hal tersebut dilarang? Padahal tujuan sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tata cara dalam penyembelihan sudah diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan syar'i. Tidak ada masalah dengan niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, jenis sembelihannya juga termasuk sembelihan yang syar'i. Entah itu untuk nasikah atau udhiyah atau yang semisalnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, illahnya atau hikmah kenapa kita dilarang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa digunakan orang-orang kafir untuk menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala? Karena kita dilarang untuk musyabahatul musyrikin, supaya kita tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, karena tempat tadi biasa digunakan oleh orang-orang kafir, maka kita sebagai Muslim harus menyelisih mereka. Walaupun niatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dilarang untuk melakukan sembelihan di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir, menyembelih sembelihan-sembelihan mereka yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tayyib. Kemudian penulis rahimahullahu taala akan membawakan dua dalil. Satu dalil dari ayat dan satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau gunakan untuk menjadikan atau untuk membuat bab yang telah kita baca. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108. La taqum fihi abadan. Janganlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam salat di Masjid Dirar selama-lamanya. Surat At-Taubah ayat 108. Dalam ayat tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi permintaan kaum munafikin yang memohon kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk salat mengimami mereka di Masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik sebagai tandingan untuk Masjid Quba. Ya. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan. Ya. Kaum munafikin membuat masjid tandingan disebut dengan Masjid Dirar. Kenapa? Dikarenakan masjid tandingan buatan orang-orang munafik digunakan sebagai tempat untuk membuat makar. Digunakan sebagai tempat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mengintai pergerakan kaum muslimin. Karena orang-orang munafik di zaman itu adalah nifaq i'tiqadi, orang-orang yang menyembunyikan kemunafikan, kekufuran dalam hatinya namun zahirnya menampakkan keislaman. Mereka sejatinya benci dengan Islam dan kaum muslimin, benci dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membuat markas sebagai tempat pertemuan mereka untuk merencanakan makar menghancurkan Islam dari dalam ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum di Masjid Dirar. Supaya masjid yang dibangun oleh kaum munafikin tadi ini ya dianggap sah oleh kaum muslimin, supaya tidak nampak sebagai markas besar tempat membuat makar ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, mereka memohon kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk sholat di masjid tersebut. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 108 yang dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, menyatakan larangan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk memenuhi ajakan tersebut. La takum fihi abadan, janganlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam salat di Masjid Dirar selama-lamanya. Karena itu masjid dibangun sebagai tempat membuat makar, menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, kenapa penulis rahimahullahu ta'ala mengambil dalil masalah sholat untuk bab yang berbicara tentang masalah sembelihan? Ya, babnya tadi kan berbicara larangan menyembelih di tempat yang biasa digunakan oleh kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya beliau membawakan masalah sholat karena ada persamaan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk sholat di masjid Dhirar. Padahal sholatnya sholat yang syar'i, sholatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan Rasul dilarang? Karena tempatnya. Bisa dipahami? Ya. Rasul dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat bukan dikarenakan niatannya salah, tidak. Tapi Rasul dilarang untuk melaksanakan sholat dikarenakan tempat yang akan digunakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sholat adalah tempat yang digunakan oleh kaum munafikin membuat makar, menghancurkan Islam dari dalam. Maka ditarik kesimpulan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, demikian pula masalah sembelihan. Tidak boleh menyembelih walaupun untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang biasa digunakan oleh kaum musyrikin mempersembahkan sembelihan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Nah, baik. Untuk lebih jelasnya kita simak hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال dari sahabat yang mulia Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala an, beliau bercerita, nadhara rajulun, dulu ada seorang laki-laki yang terlanjur nazar. Ya, terlanjur nazar. Apa bentuk nazarnya? Ayyan hara ibilan bibuanah. Nazar dalam bentuk menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buanah. Ini nama tempatnya. Ya. Dulu ada seorang laki-laki pernah bernazar. Yang namanya nazar itu ilzamun nafsi bima la yulzimuhu asy-syari', mengharuskan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak diharuskan dalam syariat, namanya nazar. Ya. Kalau saya sembuh dari penyakit TBC misalnya, saya akan puasa 3 hari. Dalam syariat apakah dijumpai dalil sunnahnya puasa 3 hari bagi orang yang sembuh dari sakit? Jawabannya kok sepi ini? Kemana semua ini? Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada sunnah puasa 3 hari setelah sembuh dari sakit. Tidak ada. Tapi hadha rajul, ya, ada seseorang mengharuskan dirinya, saya mau puasa 3 hari kalau sembuh dari sakit. Nah, yang demikian disebut dengan nazar. Kasus ini pernah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, dikisahkan oleh Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala an. Ada seorang laki-laki dahulu bernazar, mengharuskan dirinya, ya, nazarnya dalam bentuk menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buanah. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala. Maka laki-laki tadi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, apakah boleh saya melaksanakan nazar tersebut? Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam balik bertanya, hal kana fiha watanun min authanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut, di mana? Buanah. Apakah di tempat tersebut terdapat sesembahan? Watan, ini ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala disebut watan. Bisa dalam bentuk pohon, bisa dalam bentuk patung, bisa dalam bentuk kuburan, bisa dalam bentuk batu, bisa dalam bentuk hewan, bisa dalam bentuk makhluk yang diagungkan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, disebut dengan watan. Kalau sonam itu khusus untuk patung yang dipahat oleh tangan manusia, ya, itu perbedaan sonam dengan watan. Pertanyaan Rasul, hal kana fiha watanun min authanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat itu ada sesembahan-sesembahan jahiliyah yang diagungkan? Berarti mencakup semua bentuk. Apakah di sana ada patung? Apakah di sana ada pohon yang dikeramatkan? Apakah di sana ada kuburan yang diagungkan? Apapun dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ada, bersih, steril. Qala, Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali bertanya, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perayaan orang-orang kafir jahiliyah? Ditanya apakah ada sesembahan di situ, dijawab tidak ada. Tayib, sekarang apakah tempat tadi dijadikan sebagai tempat perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Kalimat Eid, sesuatu dikatakan sebagai Eid, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apabila terkumpul padanya yang pertama, fihi ijtima'un nas, ada perkumpulan manusia. Kalau cuma satu orang tok enggak disebut Id. Ya, harus ada kumpul-kumpul yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, senantiasa terulang setiap tahun. Ya. Yang ketiga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada ritual tertentu yang khusus dilakukan pada saat itu. 3 poin yang menjadikan sesuatu dikatakan sebagai Id. Kalau Id diterjemahkan dalam terjemah bahasa kita, terjemahan bebasnya kan hari raya, gitu ya. Nah, tapi dalam pandangan syariat, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesuatu dikatakan sebagai Id apabila terkumpul 3 perkara. Ijtima'un nas, ada perkumpulan manusia di situ. Kemudian al-audah, selalu terulang, ya, entah terulang dalam tiap pekan, tiap bulan, atau tiap tahun, atau tiap 3 bulan dan seterusnya, yang penting terulang. Yang ketiga, ada ritual tertentu yang khusus dilakukan pada saat itu. Ya, paham? Seperti Idul Fitri, ini Id yang syar'i, Idul Fitri. Di situ ada terkumpul manusia. Manusia kumpul apa enggak saat Idul Fitri? Loh, kok enggak ada jawaban ini? Hah? Kumpul atau enggak? Kumpul. Ya toh? Salat Id berjamaah, enggak sendiri-sendiri di rumah. Ya toh? Terulang atau enggak? Terulang setiap tahun. Ya. Ada ritual khusus enggak saat itu? Ada. Ya kan? Naam. Hakata ikhani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tinggal antum gunakan pada yang lain. Ada Id yang syar'i, ada Id yang tidak syar'i. Nah, patokannya seperti itu. Kalau tiga hal ini terpenuhi, disebut dengan Id. Kembali pada hadisnya. Rasul bertanya, apakah di tempat tadi Buwanah dijadikan sebagai tempat perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu, mereka para sahabat menjawab, la, tidak wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Aufi bi nadhrik." Penuhi nazarmu. Ya, laksanakan nazar yang sudah engkau ucapkan. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh memenuhi nazar dalam bab kemaksiatan. Kalau nazarnya nazar maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Ya, saya nazar nanti kalau saya kaya raya, ya, fulan bin fulan ini saya bikin bangkrut 7 turunan. Ya, dendam ini. Ya. Dulunya saingan penjual minyak wangi, dia sukses sementara dia gak sukses. Wallahu ta'ala alam penyebabnya apa. Nazar akhirnya, saking bencinya, kalau saya nanti kaya raya, fulan bin fulan tak bikin bangkrut 7 turunan. Misal. Atau nazar, nanti kalau keluar penjara saya mau pesta miras. Misalkan nazar namanya toh. Tayyib. Nah, dalam syariat la wafa li nadhrin fi ma'siyatillah, tidak boleh melaksanakan nazar dalam bab kemaksiatan. Kalau terlanjur bagaimana? Sudah terlanjur nazar, mungkin dulu di masa awam. Ya, terlanjur enggak, belum tahu ilmunya nazar. Kalau begini-begini saya akan begini-begini, yang ternyata kemaksiatan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Jawabannya la wafa li nadhrin fi ma'siyatillah. Enggak boleh dilaksanakan nazarnya, tapi bayar kafarah. Saya di insyaallah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak pula boleh. Ya, dan juga tidak boleh melaksanakan nazar dalam segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh Bani Adam, atau segala sesuatu yang tidak dimampui oleh Bani Adam. Ya. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya berdasarkan syarat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Wal haditsu sahih. Hadits yang sahih ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Dari hadits di atas, ya, jelas menunjukkan kepada kita Rasulullah alaihi salatu wasalam mempertanyakan, meminta keterangan kepada sahabatnya yang hendak melaksanakan nazar menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buwanah. Ya. Sebelum Rasul memberikan jawaban boleh atau tidak, Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta keterangan lebih detail tentang lokasi Buwanah tersebut. Apakah Buwanah tadi ada terdapat di situ sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang diagungkan? Ternyata tidak. Rasul kembali bertanya, apakah Buwanah itu adalah tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Jawabannya tidak. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam baru memberikan jawaban, "Aufi binadzrik." Silahkan Anda tunaikan nazarmu. Nah, sangat jelas menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan, ya, melakukan sembelihan di di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir, kaum musyrikin, untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh kalau kita kemudian melakukan sembelihan, ya sebentar lagi misalnya mau berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, entah dengan seekor kambing atau seekor sapi atau seekor unta, di lapangan yang biasa digunakan untuk perayaannya orang-orang Kristen misalnya. Tidak boleh. Ya. Bisa dipahami? Naam, hakala ikhani fidina azani Allahu wa iyaku. Atau menyembelih di halaman gereja. Ya, dalam rangka toleransi beragama gitu ya. Mereka biasa pinjem parkiran masjid, Ustaz. Ya, kita dipersilahkan karena masjid kita sempit. Lapangannya sempit, parkirannya luas. Lucu ya. Ya, lapangannya sempit, parkirannya luas, Ustaz. Kalau kita mau gali eman-eman, Ustaz. Ya, kebetulan gereja sebelah memberikan halamannya yang ternyata belum dipaving, Ustaz. Ya. Free, Ustaz. Tanpa biaya. Malah gratis aqua. Ya. Jadi kita gunakan, Ustaz, untuk toleransi beragama. Jawabannya tidak boleh. Ya, bukan karena tata cara penyembelihannya salah, tidak. Bukan karena sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi yang bermasalah tempat pelaksanaannya. Nah. Bisa dipahami? Tayyib. Hakata ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya. Kita baca kesimpulan masail yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, tafsiru qaulihi taala la takum fihi abadan. Di sini dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan. Janganlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam salat di Masjid Dirar selama-lamanya. Ya, larangan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ibadahnya orang-orang kafir. Jadi pahami? Nah, enggak boleh kita melaksanakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat atau menyembelih atau yang lainnya, di tempat peribadatannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ikhwan fil din azani Allahu wa iyyakum. Atsaniyah, yang kedua, annal ma'siyah qad tu'athiru fil ardi. Faedah yang kedua, sebuah kemaksiatan terkadang memberikan pengaruh pada sebuah tempat. Ya, kemaksiatan terkadang memberikan pengaruh hukum pada sebuah tempat. Ya, seperti tempat apa namanya yang biasa, lapangan, anggaplah begitu. Lapangan yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir melakukan perayaan-perayaan mereka, atau lapangan yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir melakukan sembelihan untuk tuhan-tuhan mereka, kita dilarang untuk kemudian menggunakan tempat tadi sebagai tempat untuk menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, wa kadzalika ta'ah. Demikian pula ketaatan. Ketaatan pun juga demikian memberikan pengaruh hukum pada sebuah tempat. Ya, anggaplah masjid ini. Ya, berapa lebarnya masjid ini? Berapa kali berapa ini masjid besarnya? 20 kali 24. Ya. Tempat ini 20 kali 24. Dikarenakan tempat ini digunakan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita sebut dengan istilah syar'i dengan masjid. memberikan pengaruh tidak boleh melakukan transaksi jual beli dalam masjid. Jadi pahami? Nah, punya pengaruh. Ya, ketaatan memberikan pengaruh hukum pada sebuah tempat. Enggak boleh Anda melaksanakan transaksi jual beli apapun bentuknya dalam masjid ini. Yang lebarnya berapa tadi? 20 kali 24. Ya. Yang luasnya 20 kali 24 ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau mau transaksi jual beli silahkan di luar masjid. Wadah? Nah. Ats-tsalitsah, yang ketiga. Raddul mas'alah al-mushkalah atau al-mushkilah ila al-mas'alatil bayyinah liyazulal ishkal. Naam. Yang ketiga ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, di sini terdapat faedah mengembalikan sebuah permasalahan yang rumit kepada masalah yang jelas hukumnya supaya hilang iskal dalam menentukan hukumnya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini diambil dari hadis Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu taala an. Ya. Masalah yang dialami oleh seorang sahabat yang dulu terlanjur nazar menyembelih unta di buana, ini kan perkara yang muskil. Ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dan Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan jawaban dengan keterangan yang lebih jelas. Ya, supaya hilang muskilah yang dialami oleh sahabat tadi ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ar-rabi'ah, yang keempat. Istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Diperbolehkan bagi seorang mufti untuk meminta keterangan rinci apabila dibutuhkan untuk menjawab atau memberikan sebuah fatwa dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada mufti tersebut. Jadi boleh ketika ada yang bertanya kepada seorang mufti, muftinya balik bertanya, ya minta rincian keterangan supaya lebih jelas dan lebih tepat dalam memberikan jawaban. Al-khamisah, yang kelima. Anna takhsisul buq'ah bin nadri la ba'sa bih. Di sini terdapat faedah mengkhususkan sebuah tempat untuk pelaksanaan nazar pada dasarnya diperbolehkan. Saya mau nazar menyembelih hewan kurban di depan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia khususkan pelaksanaan nazarnya di depan Masjid Abu Bakar As-Siddiq Ambon. Ya. Khusus toh? Nah, kalau antum cari nama Masjid Abu Bakar As-Siddiq kan banyak. Ya toh? Dikhususkan Ambon, Kebun Cengkeh, Kampung Kisar. Ya. Boleh pada dasarnya dengan syarat idza khala minal mawani, dengan catatan tidak ada pelanggaran atau penghalang-penghalang untuk pelaksanaan nazar di tempat tersebut. Penghalangnya apa? Seperti yang tadi dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, syaratnya tempat tadi tidak digunakan oleh kaum musyrikin untuk beribadah. Bisa dipahami? Nah, sehingga pada dasarnya boleh antum mau nazar, mengkhususkan nazar di sebuah tempat boleh. Nanti kalau saya sembuh, saya mau makan-makan di rumahnya Ustadz Abu Ja'far Nania misalnya, boleh, tidak masalah. Ya toh? Nanti kalau saya sudah pulang haji misalnya, kalau sudah pulang haji saya mau undang seluruh ikhwan dan akhwat di Kampung Kisar makan-makan di rumahnya Abu Fulan. Contoh loh ini ya, jangan dianggap ini pernyataan resmi dari saya loh ya. Contoh. Saya dipahami? Nah, boleh mengkhususkan pelaksanaan nazar di sebuah tempat, tidak ada masalah. Pada dasarnya tidak mengapa, dengan catatan tidak ada pelanggaran syariat di tempat tersebut. As-sadisah yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Yang keenam, faedah yang berikutnya yang masih berkaitan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak diperbolehkan mengkhususkan nazar di tempat tertentu apabila tempat tadi terdapat sesembahan-sesembahan jahiliyah selain Allah Subhanahu wa taala. Walau ba'da zawalihi, walaupun sudah tidak lagi digunakan. Ya. Dulunya ada di situ, kemudian diruntuhkan, ya. Enggak boleh. Saddu dzari'ah, dalam rangka menutup celah menuju kesyirikan. Khana bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. As-sabi'ah yang ketujuh. Al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Yang ketujuh, larangan mengkhususkan sebuah tempat sebagai pelaksanaan nazar apabila tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perayaan orang-orang kafir. Nah, ats-tsaminah yang kedelapan, annahu la yajuzul wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ah. Tempat yang faedah yang kedelapan, tidak boleh melaksanakan nazarnya di tempat larangan tersebut. Ya, tempat larangan ini maksudnya tempat yang di situ dulunya ada sesembahan atau tempat yang dulunya digunakan sebagai perayaan orang-orang kafir. Kalau terlanjur, sudah terlanjur bernadar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, maka tidak boleh dipenuhi. Li'annahu nadhru ma'siyah, karena itu dianggap sebagai nazar maksiat. Nah, tidak boleh dilaksanakan nazarnya, namun dia harus melaksanakan atau membayar kafarah. Ya, harus membayar kafarah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Apa kafarahnya? Kalau ada yang bertanya, apa kafarahnya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, kafaratun nadhri kafaratul yamin. Kafaratun nadhri kafaratul yamin. Kafarah nadhar sama dengan kafarah sumpah. Kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Orang sudah terlanjur bersumpah tapi diralat. Ya, mungkin karena dia menganggap ada yang lebih baik dari sumpahnya tadi, khani fidina azani Allahu wa iyyakum, atau sumpahnya tadi sumpah dalam kemaksiatan misalnya, harus dibatalkan. Ya. Orang yang membatalkan atau tidak melaksanakan sumpahnya harus membayar kafarah. Dan kafarah sumpah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Rinci. Al-Maidah ayat 89. Yang mana kafarah sumpah itu ada dua. Yang pertama, yang pertama ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, pilih salah satu dari tiga perkara. Ini yang pertama ya. Boleh pilih salah satu dari tiga perkara. A, gitu ya, supaya enggak bingung. Pilihan ganda. A, memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang biasa kita berikan untuk keluarga kita. Ya, yang makanan sehari-hari yang biasa kita makan. Kalau Anda sehari-hari makan tiap hari ikan, ikan mubara setiap hari, ya itu sudah kasihkan 10 orang. Ya, memberi makan loh ya, memberi makan. Dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, jumhur para ulama ya mengharuskan untuk memberi makan tidak boleh diganti dengan uang. Ya. Wah, enggak mau susah kasih duit aja Ustaz. Ya. Duit sekian 500 ribu untuk 10 orang. Enggak boleh. Ya, harus kasih makan. Atau yang kedua, kiswatuhum, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Boleh kasih makan atau pakaian. Bagaimana batasan pakaian? Dikatakan oleh Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullahu taala, pakaian yang dimaksud dalam ayat ini yang menjadi kafarah sumpah adalah pakaian yang menjadikan seseorang sah untuk melaksanakan sholat. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa dipahami? Nah, paham ya? Ya, kalau pilih memberi pakaian berarti berikan pakaian yang menjadikan mereka sah untuk melaksanakan sholat. Bisa dipahami? Nah, sehingga kalau orang bayar kafaroh pilih kasih pakaian, ternyata yang dibagikan di khanifidin azani Allah wa iyakum cuma kolan suah. Tau kolan suah ya? Peci songkok tok. Ya, 10 orang kasih satu-satu, kebetulan jualannya gak laku-laku, bagikan. Sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena kalau Anda sholat dengan songkok saja tanpa busana yang lain, sah atau tidak? Loh kok ketawa? Sah apa enggak? Enggak sah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan asal kasih pakaian. Loh kan kolan suwa bagian dari pakaian. Toh ayatnya cuma memberi pakaian, sudah kasih pakaian. Tidak ada ketentuannya. Ya, pakaian yang menjadikan mereka sah untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau mau kasih yang perempuan, maka lihat batasan-batasannya. Yang ngasih laki-laki, lihat batasan-batasannya. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Pilih salah satu dari tiga. Ini yang pertama ya. Nah, kalau dirasa mentok, gak mampu kasih makan, gak mampu, wong dirinya sendiri makannya sebulan sekali, selebihnya air putih, jadi hari-hari itu dikenyangkan dengan air, air putih keran masjid lagi itu ya. Dia makan itu kalau ada undangan nasikah, kebetulan lagi sunyi sepi, sebulan sekali baru makan nih khanifidin azani Allah wa iyyakum, berarti dia gak mampu. Lihat pilihan yang kedua, kasih pakaian. Masya Allah, dia sendiri pakaiannya compang-camping. Ya, cuma satu style yang melekat di badan. Jadi kalau mau tidur, dicuci dulu. Ya, berharap supaya kering esok hari dipakai lagi. Kadang belum kering, hajar sudah dipakai. Ikhanibidin azani Allah wa iyakum. Dia sendiri pakaiannya cuma satu melekat di badan, berarti gak mampu. Apalagi membebaskan budak. Baru beralih pada pilihan yang kedua, yaitu puasa 3 hari. Nah, termasuk kesalahan ikhanifidina azani Allah wa iyakum dalam kafaroh sumpah ya, kaum muslimin bermudah-mudahan langsung ambil inisiatif puasa 3 hari, padahal dia mampu untuk kasih makan 10 orang fakir miskin, mampu mengasih makan memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, bahkan mampu membebaskan budak. Ini yang salah. Ya. Bisa dipahami ya? Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau enggak mampu pada pilihan yang pertama, baru ambil puasa 3 hari. Dan dianjurkan untuk berturut-turut ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, bisa dilanjutkan sedikit ya. Tanggung. At-tasi'ah yang ke-9. Al-hadharu min musyabahatil musyrikina fi a'yadihim walau lam yaqsudhu. Peringatan dari menyerupai perbuatan kaum musyrikin dalam perayaan-perayaan mereka. Enggak boleh bagi kita menyerupai kaum musyrikin dalam perayaan-perayaan mereka, walaupun menggunakan tempat mereka. Gitu ya. Perayaan kita syar'i misalnya, yang kita lakukan syar'i, namun tempat yang kita gunakan adalah tempatnya mereka. Tidak boleh, karena itu bisa menjadikan kita sama dengan mereka. Oh, mirip. Mereka juga pakai halaman gereja misalnya. Gitu ya. Enggak boleh. Walau lam yaqsudhu, walaupun kita kaum muslimin tidak meniatkan untuk menyamai mereka, tapi tetap dilarang. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang pertama, supaya tidak jatuh ya saddudz dzari'ah, menutup pintu dan celah menuju kepada kesyirikan, juga tidak membesarkan hatinya orang-orang musyrik. Oh, ternyata kaum muslimin CS dengan kita, kata mereka loh ya. Oh, muslim CS dengan kita. Kenapa? Tuh lihat. Ya, sambil ketawa-ketawa mereka bersama pendeta-pendetanya di atas menara. Tuh lihat mereka tuh, tuh nyembelih kurban di halaman gereja kita. Ya, foto sebarkan di internet. Bisa dipahami? Nah, al-ashirah, yang ke-10. La nadhra fi ma'siyah. Tidak ada nazar dalam kemaksiatan. Maksudnya tidak boleh melaksanakan nazar kalau hal itu berupa kemaksiatan. Nazarnya sudah apa namanya jatuh, dianggap sah nazarnya. Misalkan saya bernazar ya, kalau keluar dari penjara saya akan membunuh fulan bin fulan, misalkan. Contoh ya, contoh. Ya toh, ternyata dalam penjara insaf. Ya, sadar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia keluar dari penjara, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak boleh melaksanakan nazarnya. Terus bagaimana? Membayar kafarah. Memang enggak boleh dilaksanakan, tapi tetap harus bayar kafarah. Bisa dipahami? Nah, al-hadi asyrah, yang terakhir, yang ke-11, la nadhra li bani Adam fi ma la yamlik. Tidak boleh nazar, tidak boleh melaksanakan nazar bagi bani Adam dalam perkara-perkara yang tidak dia miliki. Ya. Nanti kalau saya sembuh, saya mau mengundang seluruh ikhwan di masjid. Ya, makan-makan kambing si fulan. Bukan kambingnya dia, kambingnya si fulan. Ya. Ini kambing banyak ini. Mau dijual toh untuk kurban. Sekitar ada 30 ekor. Nah, nanti kalau saya sembuh ini, saya undang semua ikhwan Kampung Kisar, ya, makan-makan kambingnya si fulan. Nah, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Tidak apa-apa. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Bukan miliknya, beli dulu. Gitu ya. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, bayar kafarah. Apa kafarah tadinya? Kafarah nazar apa? Nah, sama dengan kafarah ya. Pinter antum. Gak dijawab sama kayak kafarah Yamin. Pinter. Barakallahu fiik. Bisa dipahami? Nah, sebenarnya masih ada pembahasan sedikit tentang macam-macam nazar, namun dikarenakan sudah isya, ya insyaallah taala tentang macam-macam nazar ya kita bawakan pada pertemuan yang akan datang sebelum masuk pada bab yang baru biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.